Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala min hadhihi al-lailah mulai malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Sahih al-Bukhari, dan kita telah sampai pada kitab al-Ilm. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw'a min sami'in. Bab yang menjelaskan tentang sabda Rasul alaihi salatu wassalam, rubba muballighin aw'a min sami'. Bisa jadi terkadang seseorang yang disampaikan kepadanya suatu hadis, suatu ilmu, itu lebih paham dan lebih faqih dari orang yang mendengarnya. Nah, contoh misalnya, seseorang mendengar ilmu dari Syekh Fulan, kemudian orang ini menyampaikannya kepada Muhammad misalnya. Ini Muhammad tidak mendengar langsung dari Syekh Fulan tersebut, tetapi bisa jadi dia lebih paham, bisa jadi dia lebih faqih, bisa jadi dia lebih memahami kandungan dari hadis tersebut. Rubba muballighin aw'a min sami'. Dan ini banyak kita jumpai. Terkadang kita hanya menyampaikan sesuatu kepada orang dan orang tersebut paham dengan apa yang kita sampaikan, bahkan lebih paham dari kita. Mungkin ada sebagian sahabat mendengar hadis atau Al-Quran, ayat Al-Quran dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian oleh sahabat ini disampaikan kepada sahabat yang lainnya atau kepada para tabi'in misalnya, maka sahabat yang lainnya ayat tadi, bisa jadi rubba itu litaklil, artinya kadang-kadang, nah, seperti itu. Bisa jadi orang lain yang disampaikan kepadanya dalil ini itu lebih faqih dalam memahami ayat atau dalil atau nas tersebut. Ini maksud dari ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam secara umum, rubba muballighin aw'a min sami'. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Musaddad huwa Ibnul Musarhad. Ini salah satu dari guru Al-Imamul Bukhari yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari sendiri, Musaddadun Kasmihi. Musaddadun Kasmihi. Musaddad itu artinya kalau dari bahasa, dia orang yang diberi taufik untuk tepat dalam suatu hal. Naam, ini Musaddad. Nama orang tidak melulu kemudian menjadikan orangnya mendapati sifat seperti namanya. Ada orang namanya Muhammad, tetapi dia ternyata mudhammam. Muhammad, tapi Muhammad artinya terpuji. Tapi ada orang Muhammad, hanya saja dia tercela. Nah, banyak ya. Nah, seperti ahlul bidah yang ada. Nah, atau ahlul fasik. Banyak nama orang namanya Muhammad, tapi dia mudhammam, tercela, tidak terpuji. Adapun ini musaddad, kata Imam Al-Bukhari, musaddadun kasmihi. Dia memang musaddad, artinya mendapatkan taufik untuk tepat dalam kebenaran sebagaimana namanya. Nah, tentunya ini menunjukkan keutamaan yang besar pada rawi ini. Qala haddatsana Bishr. Al-Bishr huna, yang dimaksud dengan Bishr di sini Ibnu Faddal. Bishr Ibnu Mufaddal. Qala haddatsana Ibnu Aun. Ibnu Aun namanya Abdullah Ibnu Aun. An Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Wadar Sirin, dar al-hadis. Sirin memiliki banyak anak, dan banyak di antara mereka yang menjadi muhaddis, orang-orang yang berilmu, menjadi para ulama, di antaranya Muhammad Ibnu Sirin, dan di antaranya Anas Ibnu Sirin, akhuhu, dan di antaranya Hafsah bintu Sirin. Nah, luar biasa, dalam satu rumah melahirkan dan menelurkan serta memunculkan para ulama, bahkan dari kalangan wanitanya pun. Nah, di sini yang ma'ruf Ibnu Sirin yaitu Muhammad Ibnu Sirin. Wa huwa al-qa'il, ini Muhammad Ibnu Sirin yang mengatakan, kepada salah satu khalifah Bani Umayyah, ketika khalifah ini bertanya kepada Ibnu Sirin tentang suatu ayat, kita mengetahui di zaman Bani Umayyah sempat ada suatu bid'ah, yang bid'ah ini pada hakikatnya bersumber bukan dari semata-mata i'tiqad, tetapi dari permasalahan politik kekuasaan, yaitu bid'ah an-nasbu, an-nawasib. Kalau ada yang masih ingat tentang an-nawasib ini, yaitu suatu bid'ah yang mereka membenci ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian khalifah ini bertanya suatu ayat yang pada hakikatnya ayat ini mencela orang-orang munafik dan yang lainnya. Tetapi khalifah ini bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab oleh Ibnu Sirin, la. Nah, kemudian dijawab oleh sang khalifah ini dengan perkataannya, kadzabta, engkau berdusta, kata khalifah ini. Tentunya ini suatu tuduhan yang tidak benar. Maka Ibnu Sirin mengucapkan ucapan yang terkenal, launada munadin minas sama annal kadziba halal lama kadzabtu. Ini katanya Ibnu Sirin ketika dikatakan berdusta oleh sang khalifah ini, maka dijawab oleh Ibnu Sirin, kalau seandainya di langit itu ada suara yang mengatakan, yang menyeru, ada wahyu yang menyeru bahwa sesungguhnya halal, dusta itu halal, niscaya aku tidak akan berdusta. Nah, kenapa? Karena al-kadzib itu indal Arab dahulu, nah, Arab dahulu ini, itu betul-betul suatu aib, suatu aib yang besar. Makanya sampai-sampai Abu Sufyan ditanya oleh Hirokal tentang ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk kemudian berdusta. penyebutan-penyebutan tentang ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya Hirakal mengetahui dari kitab Injil, ditanyakan kepada Abu Sufyan, dan ciri-ciri ini sesuai dengan kenyataannya, dan banyak dari ciri-ciri ini yang menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Nah, tetapi bersama Abu Sufyan ada orang-orang kufar Quraisy yang lainnya. Nah, ditanya oleh Hirakal, dijawab apa adanya. Nah, karena ada orang Quraisy yang lainnya, Abu Sufyan malu untuk berdusta. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dusta itu sesungguhnya kubhuhu syadid, kejelekannya, kerusakannya itu parah. Tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan iyyakum wadhon au naam. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta. Naam, hati-hati, ini permasalahan dusta ini terkadang kita tanpa sengaja berdusta. Entah itu dalam keadaan bercanda atau yang lainnya, dalam keadaan terdesak atau yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada al-fujur, dan al-fujur itu mengantarkan kepada an-nar. Nah, ini Muhammad ibn Sirin. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an Abihi. Dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dari bapaknya Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dia meriwayatkan dari bapaknya. Siapa berarti bapaknya? Dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dia Abdurrahman ibnu Abi Bakrah ini meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Minta ya Abu Fairuz. Hah? Abu Bakrah. Bukan Abu Bakr ini ya. Ada Abu Bakrin, ada Abu Bakrah. Ini Abu Bakrah. Ya, beda ya. Nah, Abu Bakrah ini kisahnya yang beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Terus Abu Bakrah masuk ke masjid, mendapati mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang rukuk. Ya, ini Abu Bakrah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu belum sampai di shaf rukuk, kemudian berjalan setengah berlari masuk kepada shaf. Ini Abu Bakrah ya. Nah, rukuk di belakang terus maju. Lari, setengah lari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah tambah semangat, mudah-mudahan jangan kau ulangi. Seperti itu. Ini Abu Bakrah. Dari hadis ini para ulama, kisahnya Abu Bakrah ini, para ulama mengambil istinbat bahwa seseorang yang mendapati rukuk bersama imamnya, maka dia mendapati rokaat tersebut. Orang masbuk datang berjamaah, mendapati imamnya sedang rukuk, kemudian dia rukuk, maka dia teranggap mendapati rokaat tersebut. Mengapa? Karena ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan Abu Bakrah dalam hadis ini untuk menambah rokaat. Ya, ya kan, itu ada kemungkinan Rasulullah menyampaikan tapi dia disebutkan. Maka dijelaskan oleh para ulama, enggak boleh ini, kemungkinan seperti ini enggak boleh. La yajuz ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan, menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Ini Abu Bakrah tentunya orang yang butuh tentang ilmu bagaimana sih hukum perbuatannya dia ini. Ya kan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salatnya atau rakaatnya tersebut tidak sah. yang dengan itu dia harus menambah rakaat. Tidak, Rasulullah tidak menyebutkan. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa perbuatan Abu Bakrah mendapati ruku itu teranggap sebagai mendapatkan rakaat itu benar. Lantas apa yang disalahkan atau oleh Rasul alaihi salatu wassalam dikatakan jangan engkau ulangi? Para ulama dalam hal ini berselisih. Yang pertama berpendapat bahwa jangan engkau ulangi perbuatan rukukmu ini di belakang shaf. Artinya apa? Ya sudah, kalau dapat imam atau orang lagi sholat kemudian rukuk, jalan sampai shaf baru rukuk. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan, oh tidak, yang dimaksud jangan diulangi itu jalan dalam keadaan setengah berlari untuk sampai ke shafnya itu. Nah, paham ya yang mendapatkan dua ya. Jadi enggak ada masalah rukuk di belakang shaf, tapi masuk ke shafnya ya jangan terburu-buru. Artinya biasa saja. Nah, dan ini Allahu a'lam bishawab, pendapat yang dirajihkan oleh sebagian ulama diantaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, pendapat kedua ini. Dikuatkan dengan asar-asar dari sebagian sahabat diantaranya Abu Bakar, diantaranya Abdullah bin Zubair, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Telah warid dari mereka, disebutkan oleh Syekh Al-Bain dalam kitabnya Sahihah, bahwa mereka para sahabat ini melakukan perbuatan ini. Apabila masuk masjid, walaupun belum sampai shaf, maka dia ruku, kemudian maju sambil ruku ke shaf tersebut. Nah, bahkan katanya Abdullah bin Zubair, innahu sunnah. Yang demikian ini sunnah. Artinya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Taib. An abihi dzakaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa bapaknya yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi, duduk di atas untanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi. Dan ketika Rasulullah duduk di atas untanya tersebut, tunggangannya tersebut, ada seseorang yang memegangi tali kekangnya. Khitam ini sama dengan zimam, yaitu tali kekang. Ya, dengan tali kekang ini hewan tunggangan lebih mudah untuk diatur atau dikontrol. Qala ayu yaumin hadza? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi. Qala alaysa yauma qala alaysa yauman nahri? Qulna bala. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, ini hari apa ini sekarang? Kita ini berada di hari apa? Maka para sahabat diam, tidak menjawab. Padahal tahu bahwa itu adalah hari Arafah atau Yaumun Nahar. Yaumun Nahar artinya hari Idul Adha, Dhul Hijjah, 10 Dhul Hijjah. Tetapi para sahabat diam. Hatta sakat fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi. Kami diam karena kami menduga, sampai kami ini menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan hari ini dengan selain nama yang kita kenal. Makanya para sahabat diam. Padahal sahabat tahu itu hari apa? Tahu. Kemudian Rasulullah akhirnya memastikan atau bertanya, bukankah ini sekarang hari Nahar, hari penyembelihan Idul Adha? Maka kami katakan, bala, tentu ya Rasulullah. Ini ya, kata-kata alaisa itu jawabannya bala. Kalau antum ditanya, pertanyaan itu ada yang sifatnya a. A anta talibun, apakah engkau seorang pelajar misalnya. Ini jawabannya dengan na'am. Tapi kalau sudah alaisa, Ya, apa bukankah engkau seorang pelajar? Jangan kita jawab na'am. Tapi jawabannya bala. Bala ya artinya iya. Tapi kalau dijawab na'am artinya tidak. Nah, yang belajar bahasa Arab berbeda antara alaisa dengan sekedar a saja. Qala fa ayu syahrin hadza? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bulan apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayasmihi bighairi ismihi. Maka kami pun diam sampai kami mengira, kami khawatir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan dengan selain namanya. Nah, bulan Dzulhijjah, khawatir Rasulullah ada maksud lain dalam bertanya. Faqala alaysa bidzulhijjah? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ini sekarang bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Maka kami katakan iya. Naam. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaib fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au 'alahu minhu. Syahidnya di sini. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan kalian, nah, di antara kalian sesama kaum muslimin haram, sebagaimana haramnya hari ini dan sebagaimana keharamannya bulan ini, fi baladikum hadan, dan juga di negeri ini, negeri Makkah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang keharaman darah, ditumpahkannya darah dan direbutnya harta serta kehormatan kaum muslimin, dan dipermisalkan dengan kehormatan hari, bulan dan negeri tersebut. Mengapa? Dahulu Arab, ya, itu sangat menghargai bulan haram dan tanah haram. Tetapi permasalahan darah dan harta mereka kurang peduli. Nah, harta sesama mereka atau darah sesama mereka, begitu mudahnya mereka di zaman jahiliyah menumpahkan darah sesama mereka. Nah, tetapi kalau sudah kaitannya dengan negeri haram dan bulan haram, mereka luar biasa ihtiramnya, menghormatinya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan, nah, apa yang mereka yakini tentang kehormatan negeri haram dan bulan haram itu benar. Tetapi ya itu maksud Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitu pula dengan darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian ini pun juga haram di antara kalian sama kaum muslimin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, liyuballighi syahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au 'alahu minhu. Karena orang yang hadir bisa jadi dia akan menyampaikan kepada orang yang orang tersebut bisa lebih memahami dan lebih faqih terhadap apa-apa yang disampaikan. Nah, dari sini ada sebuah dalil bahwa ilmu ketika dihadir oleh sebagian orang, maka orang yang hadir tersebut jangan bakhil terhadap saudaranya yang tidak hadir, tetapi menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jangan acuh tak acuh. Seperti itu. Nah, bukan kemudian akhirnya sok menggurui atau yang lainnya, tentunya juga dengan uslub yang benar, tidak kemudian karena semangatnya akhirnya ketemu ikhwannya atau saudaranya, ini kemarin pelajarannya seperti ini. Sementara ini saudaranya lagi sibuk, lagi ada urusan dan yang lainnya, kemudian tiba-tiba dia menyampaikan seperti itu. Tidak. Tentunya dicari waktu yang pas dengan uslub yang baik. Nah, tetapi syahidnya di sini penting adanya dakwah, penyampaian. Bahkan itu tadi, kepada orang-orang yang dirasa memang bukan hanya sekedar orang awam. Sebagaimana kisahnya Umar bersama salah seorang sahabat Ansar bergantian datang ke majelis ilmu untuk kemudian yang datang menyampaikan kepada yang ghaib. Nah, berarti dari sini kita ketahui orang yang tidak hadir dars, tidak hadir taklim, itu bukan suatu uzur ketika nanti dia akan ditanya atau dia tidak mengetahui permasalahan tersebut. Mengapa? Karena dia bisa bertanya kepada yang hadir. Nah, ketika ditanya, ya fulan, apa jawaban permasalahan ini? Gak tahu Ustaz, anak kemarin gak hadir. Nah, ini sebetulnya bukan uzur. Nah, karena dia bisa bertanya. Seperti itu. Nah, paham? Sudah tahu dalilnya ini ya? Nah, nanti kalau ada daras yang menjawab dengan jawaban seperti itu, nah, tidak mendapatkan uzur. Baik. Disebutkan oleh para ulama, orang yang Abu Bakr rawi dari hadis ini, beliaulah yang sebenarnya memegang tali kekang tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang membawa atau memegang tali kekang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakr. Nah, sebutkan al-Hafidz wa ka'anna dzalika kana bisababi qurbi Abi Bakr minhu likaunihi kana akhidan bi khitamin naqah. Seperti itu. Karena Abu Bakr membawakan hadis ini secara lengkap karena posisi beliau, dialah orang yang pada hakikatnya sedang memegang tali kekang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini syahidnya di sini bahwa terkadang orang yang tidak hadir ya, itu ketika disampaikan dia lebih bisa memahami maksud. Dia lebih faqih. Ya. Makanya salah satu fungsi ilmu itu disebar tentunya dengan syarat orang yang menyampaikan ilmu yang dia dengar itu dalam keadaan dia memang mutqin, artinya memang mengetahui isi dari apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Nah, dan hati-hati ketika kita hadir dalam suatu majelis kemudian ada sesuatu hal yang tidak kita dengar. Kenapa? Tertidur dalam majelis. Ngantuk misalnya ya. Atau dia izin ke buang air dan yang lainnya. Atau ada kepentingan dan urusan-urusan yang lainnya yang dia tidak bisa hadir secara lengkap pada majelis tersebut. Nah, ini hati-hati. Suatu ilmu itu terkadang ada hal-hal ya tadi, intinya harus sempurna disampaikan. Ada bagian yang tidak disampaikan, terjadi di zaman salaf. Ada salah seorang ulama al-hadis berbicara tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Datang orang terlambat hadir dalam majlisnya al-hadis ini pas pada bagiannya tentang keutamanya Ali. Maka orang yang datang terlambat ini kemudian keluar dari majlis ini dengan dalam keadaan marah, sembari mengatakan bahwa orang ini adalah seorang Syi'i, pengikut Syiah yang mengagung-agungkan Ali. Ini, ana mendengar sendiri. Hati-hati makanya. Suatu hal itu kadang kita tidak lengkap dapat cerita, atau kita menyaksikan sendiri dan melihat serta mendengar sendiri, tapi tidak sejak awal. Nah ini hati-hati. Coba tadi ini, barusan ini kisah ini, karena dia tidak ikut sejak awal, dia cepat langsung mengambil kesimpulan bahwa orang ini adalah Syiah. Mengapa? Karena melihat orang ini begitu mengagungkannya Ali, padahal tentang Abu Bakar, Umar, dan Utsman sudah lewat, tapi dia yang. Nah, dan ini banyak. Kalau kita dalam diskusi atau dalam suatu kegiatan, ana mendengar sendiri fulan nih. Betul? Iya betul, ada saksinya, kamu dengar dia? Iya. Sudah kemudian disebar ke sana dan kemari. Ya ternyata memang betul, tetapi ya tadi ada tapinya, maksudnya atau seperti itu. Nah, makanya kadang yang bikin muskilah dalam dakwah atau dalam bersosial mendengar satu kabar dan yang lainnya itu tadi tidak lengkapnya mendengar informasi dalam keadaan dia mendengar langsung dari sumbernya tetapi tidak lengkap seperti itu. Nah ini hati-hati. Min fadlikum. Permasalahan tasabut, ya, permasalahan tabayyun, ta'anni, itu. Mau untuk mengkoreksi kenapa fulan kok berbuat seperti ini? Karena mendengar tapi kok bisa ya tadi? Seperti itu. Maka diperjelas. Jangan terburu-buru menyebarkan khabar tersebut atau menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, berapa banyak kejadian seperti ini akhirnya menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan. Nah, entah itu antara tetangga juga, atau sesama, misalnya dalam suatu komunitas. Nah, ini penting. Bukan berarti kemudian apabila ada orang yang telah kita kenal dengan amanahnya menyampaikan sesuatu kemudian kita tidak mempercayainya, tidak. Tetapi maksud dari ini, suatu hal ketika berkaitan dengan harga diri, ya, berkaitan dengan harta, apalagi darah, menyangkut kehormatan, ini tolong untuk lebih dipastikan lagi. Nah, taib. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Sebutkan oleh Al-Hafidz di sini ada sebuah faedah, jawaz at-tahammul qabla kamal al-ahliyah, bolehnya tahammul, yaitu mendengar atau merekam dalam memorinya dia, ingatan dia, walaupun orang ini masih belum layak untuk atau masih belum memiliki kesempurnaan menyampaikan. Contoh anak kecil misalnya. Ya, anak kecil mendengar suatu hal. Kemudian ketika sudah besar, ketika dia sudah menjadi orang yang layak untuk menyampaikan, dia sampaikan. Maka bagaimana dengan pendengaran dia ketika kecil dahulu? Seperti itu. Maka yang seperti ini boleh. Hah? Tidak merusak tahammulnya dia. Kemudian juga kata Al-Hafidz, wa annal fahma laisa syartan fil ada. Ketika kita menyampaikan sesuatu, itu enggak harus kita paham terhadap sesuatu tersebut. Artinya bukan syarat. Bukan syarat itu bukan berarti kemudian harus seperti tidak, tapi tidak dipersyaratkan. Contoh, ini anak-anak sekarang, anak-anak kecil ini, dia menghafal hadis, mereka menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Belum tentu mereka paham hadisnya tersebut, isinya apa sih? Belum tentu paham mereka. Nah, tapi dihafal sama mereka, kemudian ditasmikan kepada ustadznya misalnya, nilainya 100. Tapi dia enggak paham isinya apa. Coba tanya tentang tafsirnya surat yang mereka hafal ini. Tanya, apa maknanya ayat ini? Ya, banyak yang enggak paham. Nah, tapi boleh mereka untuk menyampaikan kepada yang lainnya kan? Itu maksudnya dari bahwa paham itu bukan syarat. Yang penting lafadznya itu benar, apa yang dia dengar itu benar, silahkan disampaikan. Nah, silahkan disampaikan, walaupun dia tidak memahaminya. Seperti itu. Paham ini ya? Nah. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berusaha setiap hari Selasa untuk membaca Sahih Bukhari ini hadis per hadis. Kita sekarang sampai pada bab ilmu. Pertemuan berikutnya suatu bab yang sering kita dengar dalam pelajaran usul salasah. Bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Naam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.